ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا صالحا متقبلا، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله جل وعلا أن يجعل المتكلم ممن ينتفع بالكلام، كما أسأله أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام أن يجعلكم ممن يستمعون القول كذلك ويتبعون أحسنه. ألا يجزي الله سبحانه وتعالى এদেরও হাকি লেঙ্গাল রহেঙ্গাঙ্গাল জন্মাবেন সুন্দর নামালে হাতা পোহা এত জন্মিরাবে ওই করে সুগর দুন এর কাছে মায়ুর হয়ে আল্লাহ হাজাল্লা আনা এ সুগর দুন এর কাছে বলা সমকর কাজ আল্লাহ সমান এনে যে আমন এত বেলা কাম কাজুন রহেন থেকে এটা গরজা কুবর কাজ দিন ইসলাম এত গর লিখে রাখা ইয়ার কাল্লাহ সমান আলা আমি অংশি অংশি মহু আমি আর একটা قال أن يؤذن الله تعالى أن ينفع به أن يتكلم والمستمعين والمسلمين بأجمع. قال أن يؤذن بيضاء صنع اليمة قلت جمع صنع إلى صلى الله عليه وآله وسلم ونجرنا بهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم. صلى الله عليه وسلم ونينان ونجي بذلكم معه الله تبارك وتعالى سيوتي كالي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيوتي لكم وضياء انتصار والمنادى أمي يا نساء النبي لسنة أحد من النساء وي انا صلنا بن الله بن فاني هو اوا حي اغوتو اصلنا بن هو الشر ان تبقى السنة كيف يقول الله تبارك وتعالى جوانا كتاو برسو بينا الله سبحانه وتعالى سوء وانت جميعنا نعم صلي كانوا بمؤكد مكامدون يأس علاقه بمؤكد كنصرنا أنا يعمل صلنا جفالا بمؤكد باو بينا koma dum o yonnoro ko be yonnor no ko o timba ka be kipunoro wala na la qur'an wa taala qulli li wa nama qawl ta shaka koma rani be al janna wa ya ma qawl ti rama al janna ta di nuri ka dole di do ina ja ga kon na da la qawl ti na da al janna di mon ka ka be ba ne yo ti do ti mun ya ra i ko ina ta ko ara yemeja sahata kan hazone ngur nangi man hatta ta sala ka mun kitab ko sonna de yete ko ron wari ba ba ma de yum ma de ko kita de han de jibira ko hon mo jom buna de tinara de jom ni de ko kita de han de jom ba kan ala do mo di ma de ko hon bo warno ba tinara de jom buna de on ko hon to de kini kam de yum man hatta ko tu di jel de uri Kohonto de Pekini, Kohonto de Jula, Kohonto de Sura, Kohonto de Sura. Ada Kohonto Pada yang mengkilat yang dari yang termasuk yang terlalu Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi yang terlalu yang terlalu Eyo di Sehru yang Jodh di Bapak Sekala Jodh Uwe Berlin Para Gari Yuman Khattar Radiyallahu Anha Bina Jaya Tawahiruha Hiya Al-Aminatu Alal Lutfaf Al-Karim wali manen hafsa ko kam gewoni hola no be do dastere allah subhanahu wa taala den en gurnam ma de wade zaman ba ero hanna amirul mukminin umar ibn khattab radhiyallahu anhu barra qiyam li ahad mare ye go mal illa mal go man sabab ko man sabab ko no be min de yum manen hafsa jibina wali ka hafsa to be to umar bunyo khattab kala yadhkuru al-zahri ke tiyari a'rami nubala qabla al-mab'af bi khamsi sinin wa ummuha al-bayna wa bintu mab'ul tazawwajaha al-nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa biyati al-ushirin min umriha ana wajhi taqrib wa kanat min qablu zawjatun li Khunais ibn Khuzafah ibn Qais ibn Ali al-Zahmi al-Qurashi wa kana min al-sabiqin ila al-islam ويوم من حصل بجيب نام فتاة بيقر عمر بن الخطاب كيك حديثه إنما الأعمال بالنيات متاة بن متقلي البخاري مسلم كيك وكي تراك عن أبي حفص عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب يرجوان حديثه وكان له نبابا حفص بيضا تصلى بنبابا ومن الله كموتي محتفظيني Jadi umat yang hamba jadi nama kok aksi melado nele de duni jeli. Wala imam sudah di jantur di rumah kandep dari makhluk yang disiaru ala ni jubala. Dap kira bawa mendapat kasih kalau nek semua kita kasih imam sudah di ase. Alam gak sih mengajar dari rumah yang gaya jalan tapi je. Jadi umat yang hamba jadi nama kok aksi melado nele de duni jeli de jadi nama. Kau ni umat makhluk kok oleh dedo sayinam bintu mad'ul dimana dengan dinodi sahabat yaitu Utsman bin Mad'ul anna Utsman bin Mad'ul wanikau yumman al-hafdah Utsman bin Mad'ul Zainab yumma yumman al-hafdah sebab dengan diono Utsman bin Mad'ul ko ono atisik indah marina bin munawar minan muhadir kama zakara dalika ahlu siya. Dengan apa sehi maka sehi mani সাহাবাদ মাধ্যমের আশীর্বাদ ব্যক্তি বললাম বেমাতি হাফানে নাম বিকি রেওয়াদা নাম কাহরে কবর সিকরা মন উসমান আবু রাদর কি কোনি আনজি তরা কা সুররা নমি আরান ওয়ালা তো ইয়া রাব্বি আল্লাহ তাআলা কোদু ওয়ালি সুর নাওয়াল গোর বিকি রে এগো কাব গুরু কি কাই মা গং গর না হার নে কোয়াত গোর লাবি না ওয়ালি সুর সুর ন কা দে কির রুম ও কো কো নে তো উর ন আনজি তরা না মাই ন আরা তো দার তো না মা আল্লাহ তাআলা আই কি কাই জি خليف او خنيس بن خزافة بن خيس بن عدي السهمي سيد عبد الله ابن خزافة السهم وأروي جن خنيس وكان من السابقين الى الاسلام كما جاء مكبه حسي بنات الاسلام وارنا مطيري فرقو جنين جدينو فرقو ليا حبثا ارث مكة شرك ليا حبثا harta yang ada di Madinah. Sunda wa itu. Waktu dia melakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini melakukan Madinah. Kawan Allah Mertawa menghazwat Badrin. Ono yaitu itu kunai. Wa mea anu kata yaitu Badrin. Ender senyum. Nuri yaitu itu. Sahmi itu anakan. Ono yaitu itu kunai. Mertawa tanggal roh. Mertawa kadi hazwat Uqdin. Kawan Allah Mertawa Uqdin. O arti honau ni nau na resi itu nek bakte barman ni dewe uno ukut duwe ni sabo teki ba ukut kudu si karo wakwa komuli cincin ni ko hita ni sammere ni lade diom di yuma ni hapsa kwa di men jiha ni wazwa ukut ko hita ni sammere wani badri ko hita ni dimmere bayi modi mako teki ni modi yuma ni hapsa bayi teki ni حزن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على موت هذا الصحابي الجليل فقد كان خير زوج لخير زوجة وهو يتر قنيس مودي عمر حمزة وأكيد لا لجنب نبه خير بيته عمر سني أبو فايا هو نوم عمر نو عنده نو فيه نوم كبرك مؤيا مودي مؤيا وأنت إذا ما كان مؤيا Jadi bagaimana orang si kini tidak ada masalah kalau tak cina kerja di saya wangmu. Orang si saya pun kalau kita siapa, kogune. Saya pun kalau jangan kau nama jom dengan kali rana tunggu sama. Walau pun orang lain ini itu, si oyesi hari oyesi kau yang tadi hari oyesi bahaya. Gua hebat Allah subhanahu wa ta'ala rena nama amun nama nama amun joga nama amun apa dia usah joga ada pas rena rena suara kata hantam kasi hema kaji jobo sobo mo yila mo hantam mo yila ha o maya ya dulu ala ini kona kata juga tu ngaji kau putih kemana kita maja pahala saya tunggu kemana jodhi nungku para bin Khattab radiyallahu anhu kina jaya kau hulna tayin gurna jumpa min Hamzah Jakarta lah hadir ilmu mak cambiano, cambiano la banana in oggi, le mamme del sistema di reuma del modi. Quando le mamme hanno di vivere, sta sellando, e giù le mosche per prendere la mamma di Dio, anche deve vivere, a non male. Quando la mamma stava lì, venne a ieri ne ho detto, ma alla agile. Se ne aveva nato, stava con un anche là. Quando si cari come Rabbi Allah, anche e io ho la di hauli del burnama. Ora tutto, tappan così come un uomo da dire, con molte vedi da cani. Ora fa male con quei ebu, con un comitato. Il mondo si è chiusi come un uomo che ho chiuso le uova, sottito le uova, dal cadino o vuoi la donna a rambut. Ora ma ho dato un po' di là, io ho dico di capare che io ho arrivato in casa, ho dico di andare in casa, ho dico di andare in casa, No, Quando mi arrivo il lanto lei di mio figlio, sarei di giorno di un piccolo buco, ma io non ho visto ma sarei di vedere, ne ha capito anche ogni dina, ha o fa magia, mi detta come ho calato o quanta candina è per il mamma del mondo. Guarda, con il cino o anche manco mi ho calato, manco dina o manco, con quale dirà. E lì di mamma sarei di manca, ha la libertà e mamma del mondo, per ora di virta di gindina a tutto questo corpo. Aku mesti. Ini kalau kau nak kali aku dalam nombor itu, cuma saya itu lah. Hai si Wong si Anjing, ini ke Ebu. Yang terakhir kau jadi masih salah. Kata si awal ini kan kau Ebu tu menyalahkan yang dekat. Kalau kau warang kan kau kata. Ada orang kaya kata, asyik cuma saya itu saya. Oko si itu sama penggal ojek kau nak kali balik masuk kau tu masih ada. Bang ini kita cari ada. Sekolah di kari joko, wahi ada yang berlokon, wahi dan nyokotin rumah kecil. Kepulah satu tahu, Imam Sa'id di Hatai memunyai izin Bapak Kudanen di Minyani, dari rumah kecil hari ini anda, di Allah SWT, hari kita mundur, di Allah SWT, ya apa mau ada di mundur, di Mifala kan kita mari haji, di Bumiyo Kedik Angkari. Maka dalam dong, di Rungha, si Yohetko yang mudah, jamali, nanti sudah mau kamu tanya, nanti kuih, wahi. Voi hanno portato con il suo mondo, con l'Italia non c'è chi ne ha chi non è, ma darne lei un gallo, ma non c'è lei un gallo. Ora non c'è giorno, c'è ancora che ne c'è mai. Guarda la dunca di te. E se ne lo dico per il gusto. Guarda il gusto, con non caro porto a te lì, guarda le dunghe, tu la giuri, con guarda se le dunghe, che di atta guarda la madri giochi tu, tu la giuri. Pijirin lah tu. Bukan dia tu kan, tahu ciri ni baikmu. Jadi tu orang berjiwa, mau jangan di barang kau tak mengerti. Ini mikor tak boleh dia jangan dijaga. Masalah di perempuan ayo saya jual. Hanya kita yang kau ni jaga tak mau kira raya, tak apa kau kira orang. Ini dia di perempuan apa ada. Kalau kita ini Umar Rabbil Allah Anhu. Le yuman yang harus tak boleh mungkin Heini ha peyanti ekebu. No me virta non heina con quete al estado portato zina. Guarago ala di jogi. Viu con l'ine io li candia in cante posi quando cerchi di vedere via magia vuoi cante vero e si lenti hai e parla fa. Musi spregato non va a onde lenti a lenti hai. Arra giava, giamana e venne vopi che giaue. Sa io vanto venne candia. Arra non te cacalle lo sono tu. Sì, sì. Tu ada, betapa, la aku, Quindi all'interno della Sharia portare cultura. Si vuole tornare a pettini, ne ha vuole fare campo. E ha che vuole fare pettini, no, vuole heina colmo, le fine ne parla. Vuole non heina con poterla con scala di ciutare, può tornare con le fine. Vuole cotto, vuole cotto, vuole mullo, vuole giave con la pene, vuole parte, scala con gli indie con ciutare, si può farlo con lo guardi guarda con nevi. Le fine ne parla, tutto ne heina. All'altro il signore anche il signore. Alla con sognoni che giù l'erbo campo più giovane, alla lì con sognani di vita un po' sognani di sale, alla lì con sognoni e con otto uomini, alla lì con moglie su con un banco aperto, io lo so, alla lì. Non c'è di voi, non c'è di voi, non c'è di voi, non c'è di voi. Tanto sta avanti che hai una salita, con un muro ma anche con l'allamo di nata, insomma, salita la nata. Giorno che uva, gli vito come gli altri e che votata con sciari a uno conti, Umar radiyallahu anhu fukki subanade adiyattar adibnatihi zawjan kub allaha fa ata'a babak radiyallahu anhu bada inqidha iddatiha wa ardaha alayh fa lam yajibuhu bi shay thumma aradaha ala usman radiyallahu anhu fa qala bada li an la tazawwaj al yawm fa wajada alayhima ay ghadiba minhuma wa sanna halahu ila nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة ثم خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام فزوجه هما أي من ترك شيئا لله أوره الله ما هو خير منه بين يوم من حفصة يلقي أبدا فحين قال عمر يأتي نقبنا بموت كجوزنه Kau ajar dia di kandang. Dia jumpa lima orang hamba kau awal kira dia Allah. Kepoci. Eh, umar ya bapa kiri. Bila kamu boleh muka ini nanti ke muka ini. Bila kalah ni kiri kamu jumpa. Jadi umar awal kiri. Hema di kau mulai dengan kotor boljago umar. Awal mahok awal di jumpa mahok di jumpa. Aku tidak cukup buat nak kau. Umar ini Kau tidak kira mahu menjawab sila. Kalau dia cuba bising, dia akan cukup tak kali jawab. Saya kenal yang kami berbagi. Jika tak kena bersatu, hukumlah tu cukup. Pakai jawab dia tidak cukup. Wabimana mahu lagi? Anda jawab kan itu? Jawab. Umar hendak jawab kalau awak sendiri jawab itu. Beliau sih. Beliau hari itu semua bersama Abu Afan. Saya ingin memakai di orang saya itu sendiri. Oleh saya itu saya. Mengambil kontrol adalah Al-Qunoga. Awal maka. Saya ingin nonton saya ini. Nela aku ingin dikali umum kursu. Waktan saya. Kontrol kali saya ini. Nela aku memakai ya Uthman. Wallahi kita tidak hebdar no jiwa. Nasallat pula. Nong kaya no tamu. Kota lagi kubi rari Allah. Kudubu semana jambira zun nurai. Kamu tu ngaji jombu tu, tiap menelaga itu. Jombu berfikir. Jombu yang mana rukai atau rukaya, fikir ini lah beri tubuh kumpul buat itu. Anda kan fikir, semasa lagi semuanya di mana buat anda. Gua sama daripada, nelaga dia, sia, apa lah? Hah? Okay. Bayi Umar Andi, bayi Umar akan fikir ini lebih si atau itu. Makan dari Uthman yang ini memang dari kecil ini kan kita mempunyai mungkin ini oh yang kita itu kita salah ya aku rasa nanti mau jadi apa misteri kemarin sana kita waktu sekali ajar mereka sal dengan lagi nah jom mana kita aku Uthman akan menjadi ini seunggoli ala yang hilang juga ya. Dunia cuma macam, jombar, eh jombar tak? Poni ini ni alat ini jombuk. Bawa yang ni. Tunggu dek si Umar Hawai kan alat ini tu. Oh iu Umar Umar cerai Uthman wali nabi jadi si Hawra Hawa. Ini lah dengan bukan sebelah rumah. Wahab sebab ini musik ini. Ayat si kayu musik ini. Ia ni kau wajib habis kali tu. Minta ni sorry kepada jombar najiwa. Kau jangan macam macam. Dunia orang Hawa. Nihaka Usman italimo. Mi vidi giomba la città a mo. O vidi la di giomba ta o lepo. Tutto che ne haura nalla nella sua tua rinco. Nella donna maga o stai Umar Bugno. Come la rinco. Umar Yuri Bugni. Le maga giomba di Dio ma o hamba. Pur lo voce di Abu Bakr e Usman. Giomba i fedi. Ora vanno Usman. Jombai tadi jiwa kurdo bot kita bisa mau hamba. Nare mau nara, nare kau tadi sendiri. Teman jiwa kamu no, jombai kita mau kurdo bot kita Abu Bakar ke Umar, Allah no, Abu Bakar ke Utsman. Teman jiwa jombai tadi no, Utsman jombai jiwa kami kurdo bot kita bisa mau hamba. Demai ke bawah anda tu, konmin jomba ke dia mau hamba. Nelah tu, dia berkata ke Usman. Demai ni, Usman pun apa, hei kumak baruka ya fitnin to, pun jiwa artim bohong, umbu kurdum, liwat nasa. Pantan kan, tapi lihat satu mamu. Ya sendiri lagi. Umar Wensi. Baik, ya hukum kita untuk tu, nelah tu, ya kita yang hamba jombi. Umar Wensori pun doa hisari wajah nur hebat welor welor kalau nak lady no Umar Wensori saya buat pelajar di bawah Islam akhir sini lagi jadi Islam. Kalau saya bang mari muskila, lah anda tak selektif ayah umur cecik berjiwa aku. Boleh hilo kan kalau? Miwet si keha, mihuli kan ini suri keha. Sejati. Hai nela ke bi yuma men hasba ka kon singo bindi musum Umar au ba ke poti au ba ke ya Umar hakin men yang dengan ayo kan kon bor mi jaba ke mon ikan ini tu ka ke tin wa ka ke oi Ahmed tan de jamba na jaba ke la hari au ba ke wa ka ke ka ke mahallo mi jabo ba oi di Allah oi de Hafsa yalti kelu. Mi jodi lo di nani nelado. Nelado no baka kutsi nirai merga. Kwa apa Hafsa jombu baka. Di nani tu. Sika jinong ari alweli kanila mo nelado mati jombay. Mimbi wawa sama gila di jombay ho. Nelado andi nelang jamude. Mi wawa sama yeka de nelado jani mo nelado yamiralla yami yotsi mikirta bumbo ma. Kay alakun wala si nanti. Allah. Di sini dua tadi pemilik. Dua tadi kamu dah menelah atau mati kamu. Dua tadi dia menelah kejali wa menelah lah yang diyuk gitu harap di kirti pun dah mati. Kodungan bagi jago mah, tapi itu bagi dia. Baya. Hah? Ini apa kesitu Raja Allah wa'amu? Konek tersudah wukum dah mati. Dengan yang amanah, Allah SWT wa'alladina bumi amanatihin wa ahlihin. Rau, nak bertolaklah. Mohon bina mahu lema awalan mahu je. Bina dia hijul tak kamu maksud suku berdua harapan dia tahu nak buat. Tungkur, you ay tungkur di nanti. Orang baik, baik di rumah yang hamba jamba macam ni lah. Kau gila tu, kau marah tu kat sana buat itu boleh nombor. Cari baik dah tahu bawa. Kau ada kan ni lah, kau mau ada ni lah. Kau kain. Kayu mana hamba? Jadi ini yang mana hamba jumpa kanila atau kita ada sampai le? Kau ina betul kau nela menjual. Yang mana tahu dah tujuan tu sama? Jangan jangan ino kau tenang menjual kita yang mana hamba jumpa. Jadi kita yang mana hari sejak lima dan enam tahun ini sama kanila. Umar menjual ino Andi itu bukan menjual yoga hijau kau satu kau. Jangan kau nol huli waktu kau bondo itu kanila. Sudah kau arah yang hamba, nelayan kami. Guru Allah Subhanahu Wataala. Rentu mukjat mesinggal rentan nelayan. Rentu mukjat bodoh dirgol nelayan. Rentu mukjat jago gol nelayan. Rentu ha, ada ni boleh ni. Boleh dosa ini kehal nelayan. Awal ini nelayan boleh seri rayma. Hari hampir ini lah, hampir ini hari mah ada nelayan. Turunkan jawab yang sama. Ia ini. Oh ya, tuan tanpa dirikan doa. Pernah buka tu nuri pun nanti kita ini. Berwajah dong ya. Eh? kodimon ko Umar wakili ko fu yuma me hamda nagani ko dagurno bade masodulano pake kai woni kabisiya sagi dama yu ha kai le tabi jiberi yuma men aisa e yuma men hamda ko te kakso dirke ka dudi e ka garde e ka ngari sai ni ke koko dirke e doga ngangane lai to wakso dira yuma men sa ka ni kota ya ngan no bena tare di problem di kande de klasi ka de klasi Guru si kang ngaji no hamu tiga tahun itu benar angka ngaji no si menyala angka nela apa aja arah kang ngaji ya sama. Kamu itu si no kawan mas benar ya jadi kau dan kita juga deh ekor lem jauh. Ini kau bisa kau jadi ini kau bisa lah emur nang apa kau jadi ura kayak itu le nela hari ini si no ya kamu jadi om nela no jadi kau kau tuh juga lah. Aku tidak mau dia jauh kan sama nela. Kau kan bisa ya. Jadi kamu tuh no tuh tekan Kurusi kau yang masih jadi, wajib meratu mukhafat min ba'liha nusyuzan, au i'radan para junaha alaihi ma'ayus liha bainahu ma'kuha. Kuyu pada tahu dalam ayat itu. Sampai saya lihat itu. Kalau orang lain ada untuk mayri kami, ke waktu di raya itu, ke kami kati kori, cekali wajib jambe yang kodoh waktu ini, bisa ubah kirim ikhlo umar, saya kodoh-kodoh dari jambe kukirmi. Kali jol mubu. Nah, saya ini jadi kekurung di raya. Hayu mangezena bu arbe kategori kategori tak. Goto bono hang ini pokar di luar tak pura no kanela. Kamu betul tak? Jono tundo, ye hanga itu perlu wakil yang tundo kongku. Sepuluh nira enela do tinggi. Kau Allah tak? Allah enela. Aja anda kau beri. Nela do ibu mengajar sampai di luar sendiri. Kagal ni kan, kita belum bila mengajar sampai kabel kan, nelayan nelayan itu kan. Sepuluh diri pun beri minyak, diri sepuluh diri hafal. Yuma mengajar sendiri sini, tadi nelayan tu. Nelayan salah itu mungkin di kan, ya ibadat mak. Ia jawab dia. Dia awak ada yang lembur yang lalu, tapi dia ada yang rontok apa. Hari darah tawa orang kita dengan aku. Nabi Yurrahman ya Iqwa. Hah? Hari darah kamu, intinai hakku dan Allah kira diri nilai. Mila wa'ikun intinai hakku dan nilai bergok, kaduli jiko. Nilai itu maju ni. Baya arna, mencipu kuwati mengko. Marto fajir wujud di kamu. Marto kong wujud di kamu. Marto jom di nada fajir wujud di kamu. Wokomi wala mahajibat ala Rasulillah. Kupin nyaman dan nilai. Nelayan masih mahu diarwani sekarang, awak masih ada tu. Bejut, nelayan awak yang komitmen cuma awak yang komitmen orang masih. Saya nak kafe hari. Nelayan awak yang jauhnya ada masih buka, ambak kawan juga. Awak masih ada nelayan minta dua tahunnya. Dua itu masih buka, orang orang tolong berpanji. Nelayan awak yang ada masih buka, kaya masih buka. Cuma mengenai sama sisi, lewat tahun itu kan tidak kawan buang mau. Awak siwa ini juga mungkin siwa itu pasang bang. Esal lu itu semua. Wah subhanallah. Bagi aku mesti lalu. Anta wa yudara jadi anelan wa tahun itu anak buang. Kita itu orang kawan buang. Nelan dia tahun, wa tahun itu anak buang. Aisyah. Pusat dia awak siwa. Cuma mengajar di saya turun terus. Nelah rumah saya buat siapa ini lah. Siapa nak untuk? Ini lah walau dia tunggu. Kalau nak untuk minum kirma. Kalau nak untuk hebat minum kirma. Kau yang buat yang harap diri saya ke amaka. Kau ini kau pun kau buang sama aku. Cek ke tuola. Tuola tak cina buang sama. Jangan mau ini nyentin saya. Jangan. Nyentin kau saya kalah saya. Kalau untuk kanan nolah. Kono hektu kor kolle mate de wuri de ku duko jamne tu mo kata ma awa ki yew di hakune mate de mo ye jindi be hoori ne la ko de wuri da la ko be hebi de kade yuma me hatta o problem dunno mawa dir ko umar arno dunno sai kamme ne la be yuma hatta ne nyande yuma e to no jindi dir kan der kan awa ki yew di don na ti tawdo

kita wonten dalam kuliah hadis wa akhbar yani ini Umar Rufi ko itu karani ke kona doa kono warta harane la ngono to o ari yil ki kum kadiha o ari kai nyang ne pa fir ki kum ko ari o tayu ma khap tan nyang de ujo yo dara o i khap ta ache liya ta ma kom bu ikate liya ki ma khap ta yo wo wallahi ne la ke jom gira la ki de yi ma tep ko ko de jom gira pa ko ko Nela salah di materi gor kina tabu ami. Sampuru si nela do seri mahare akher dini hore ma per dini la kadnela. Ta. Ni fala ya de tadi asha ko nda wa dela. Nenya de ma ka fa de ma ka ga de na. Wo kila hakle iri ni. Wo hadi yal ta aduna. Ni me ka waktu de nela do komen da. Ko mara wa ni ko. Jadi kita nengyang deh ada rasa begin di mana kita melalui kesalahan. Jangan kita kau yang dijoka pada wala pada iman. Ka, perlu kita jauh kan? Ko aku bol ejok ku bol. Perlu kita jadi abda bersalah. Ina jangan bol tentang ucer ke dan sudah aku dijual lagi. Angal ibu bol sampai naik ejok bangko, ejok bang, ejok di nana atau dewan kita. Para okaon anda dewa, di mana jomburong anda dewa, kewanda para guru ala wal kitor ala yito, ke lu tu tidak kejar kita. Kuru kita ini, kuno hina ya, ke kota tersakit, dewi sakit sino, ke hadis mengamu samaran itu ini, wanda manela tu jadi mereka, ayu mereka hamba. Yang tegur di foto ini ke punggung di perang, handeng yang ada di lalu seri. Siu, di lalu mati apa? Handeng seri itu. Sekasih diri seri. Umar Abdul Khattab, nang itu kawoli kembali hak Umar. Di lalu seri di sama sabu foto di lalu seri. Jadi Umar kajoli itu, kotong-kotong sinyari, juli dan ini menghadi, hei, jauh, ini kawal. Puyuh kotong wanwa kawalan di hak seri. Hanya berdiri lah, berdiri orang. Saya orang kumunya ada apa yang dilakukan. Penghuli, oh ani, oh jidi, oh li, oh yara takkan, oh yara takkan. Jadi Allah SWT ini imam pun kemasan. Ejib korko ini kau yang melalui joko itu makom Allah SWT jadi jibirin ha yang melalui. Dia yang kenal Muhammad. Jadi Muhammad mau seri, oh yo, joko itu Tafsir. Hamba Allah yang seru deh. Hai si mojong ini kau istan kuku. Kau jawa dia apa? Kau jula dia apa? Kau hara dia apa? Kau jantung kau nolak kau duli. Kau tafsir wah. Yo arti. Ye semua kau diri. Allah kau tahu bukan kau kahat nak kahat yang nak kau tahu bukan kau kahat. Dia sendiri lah. Jangan lalu teruk teruk sabu hilang, berartilah. Biji dan karena kawama, kawama kah? Kau berdua nolak jawab. Karena ni jangan menjipu ustad di sana, wana pun si wanda. Karena ustad dari jipu nawanto, kau bongko jipu di wanda tak? Karena saya sendiri. Nek nawanto tak cukup jipu hara obon aja. Tak kira jipku, ini beri itu deh. Jipku bantu dengan itu deh. Baiklah ini, tak kira jip menjadi doku, jadi menjadi poli be anak kawama kawama. Pula itu juru dejama, pula itu guru dejama, pula itu jaga dalam orang orang dalam. Jangan wanita itu ada di. Sabu arjir korang akan lalu dalam satu nama. Adakah? Lelaki mereka akan aljam najan mereka. Dewi nombor tu tu cipta ni, cuma dengan tahu kunci itu, umar kunci di PR kita memberi apa? Orang tu noye si video, ala ko berbeza sama entau karena lata kalenda, rumiyu awak karena lata macam mana? Jadi ko kira tau kan? Dewan dia cuma dengan apa? kokurin moskile e wodiga ha nara mara di salat da sala sai no holi da moya be mi be wakki ni ma o kun non sai be ne da ni hande kadi rakki dina le ma ke ra wa dhallat hatta radiyallahu anha wa fiyatan li zawjiha al hadith la taqturu fi haqqihi fi haqqi min hukuki wala turajahu fi shay'in kama kana turajahu min qabl wa kaffamat min ghayratiha فلم تعد ترد ذرة من ذراتها بشيء وظهرت عليها أمارات الهدى والتقى والزهد في مشاعر الدنيا. كل الناس صلى الله عليه وسلم. في وقت هذه الكلمة أقول له فهي بالصدق تنبني حقيقي نلابدي يقول لي رسائل ما نلابد ما كتابه فوقكم نلابد ولا تابد Feni e kurna fatte la paolo, alla madre di Feva le culo alla sua notara, e runa con certo canada cambia a me maniera. Vuoi andare che le abbia da fare? Le giochi oro? Sì, ma, se vuoi ci rinire, vuoi ci rinire, e nella roba della nostra mamma, alla giua, alla giua, alla giua, se tieni anche la paolo, se uri va nella giù di giù, avevi, così tante zappa, se mai e io vi fermo nella roba, Gimana sampai ke sini? Nelayan kita ada sampai ekwa boleh serbu ke sini. Kita ada sampai ekwa boleh nelayan orang lagi salah salah kita ada jumpan naik itu. Nanti berulir bawa ke kujudi. Korba itu nong. Sebab tu nanti kohonan. Acilah kamu jina. Habis ini dia mulu, le nalar orang lagi salat atau salat fikir, apa kerjanya kalau Allah Muhammad buat kerjilah, si hamil ahli kerjilah, wanu lenyor bani Hanifah dari nomor nanti di musalah masuk kepada kau nabi, ahli kufur, bila dorong, bohim ini wanu di jihad, dia hidup sahabat itu juga keluar, marah jumani teh, konan dia makan, marah ketiaman, janji lalu. Bewi kemarak tiada matum dapat ijen dohujin oleh Quran. Nanti tipu ilang seti nanya terjalan jalan Allah. Kali berarti awak tersedia rahat di tipu nukup tinggi. Awak tersedia sedia sedia lemak. Orang Umar sedia sedia lemak katakan pada wajib Khalifah. Bewi awak tersedia lagi hujan lehan lewat kuatin lelawan. Awak tersedia waktu. Wo ayi dapat dicek bersama pada dalam rukun jaga Quran seperti ini mereka tidak mahu. Jika hak sudah kau kita lupa gopen, nama purna berbudi. Kau bila mereka di mana si menyenang tu kau si hadal galgal, mo dijeren kau Quran, tum dijeren hujji bene, kau yang ekolinda no ono ekuri, ekolinda no ele, ekolinda no epe, mo dijeren wa ekeri. Hade cima, wade dempere hub hakde, harfine hodino, jihadi ni kondi. Siapu emai e jihadi ni ngeke, jurde are nebao min hema e kakukki to jukina. Sina kumura no meha, di are de ye nama jari. Baira Umar wori dung, obatir sudde nui, minani fere manen kono ni kautan ni jabal. Umar itu orang, polis kawal non pakai faham alusai alam yang aruhu rasulullah. Kohor itu tak kawal ni sebut lewa nelayan, nelayan apa? Nelayan itu tak pura. Lewat dia jengkel dia ini, niwa kawal itu bro. Awak ciri Umar ini, nelayan makan dia ini, dia ini nari. Kalau dah makan dia jengkel dia ini, ini deh. Sewindu kon kekadi hino sabi tuno embur damate. Lihatlah yang Quran itu embur damate. Winda mai dere itu makanya emburi. Winda mai le, winda mai pete. Nuri kalu hujji. Minko minko wadai jok ohade ebo. Winde. Allah sudah bersabda. Jitu dirasa hawa itu punir. Ha Allah sudah sedekah orang pun tahu tuh. On saya serene. Ini jadi itu winda Quran. Jauh dari kufar, karena kebun jadi ini adalah sabah di akhir. Perché gente che vuole andare a fuori nel Arabe Fondo, nel Metrisico, e già lo vedete. E tutti le armi ne amate erano Zayd ibn Thabit. E mi erano portati da Murano. E Ubay ibn Ka'b. E Yabu ne amate. Poi le tutti le erano, le tumbo lì, le lì erano, lindo al Qur'an, o ma ti guardi non le vuole opere. Poi ti metto gli occhi capito con, capito con. Caro, oggi di voi si può vuole venire. Si ho l'uso di lì, o non è lei, di uno stabili. Sono lì con niente l'anno, niente di me giangira, ma con niente giangira, e non mi giangirò. Per manca, per poesci, per vini, nani me ne vengono lì, nani me ne giangiri. Sono l'uso di lì, vinde, con il coraggio, per un per lì, con. Qur'ana con il tipico alla lisa e il Quraishi. Con il gemma, con il gemma al Quraishi, con il Qur'ana che si, vinde, no? Vieni che giorno è un, sei di uno stato di, e nando che è matte, e nando che è matte, caramo con il Qur'ana, mola nave, e vinde me, ha di simili. Dovete che sta qui con sua, wal ayat, wal ahbar, wal arba, dari kohati. Kalau saya berada di timur saja, kalau saya berada di timur saja, maka. Tapi jangan kita tunggu hari ini, anda. Kau tunggu di arah sok mamata. Masu di wala. Alwa kuat di sila wala. Ahkamu kaji di wala. Dan ada yang berada di ulum Al-Quran. Kasih tekan di ulum Al-Quran di lima misi-misi. Ini dia ada yang punya. Kau tidak yang berada di ulum Al-Quran. On sai kai ke kochi gun ba bewin ni ne le o di tender me ha ba ne jo ta nau ba ki o mari ne o yari no ha ba ri o pechi ni u ba ra sa sa ba ba la ha ke ki ne ter me jo ki ka ni mari ji ha ni no kochi ni no ar ba ka ne o pai ri o kochi ki ka ka de pechi mo no su ha ba la bi ki o ro abu lu lu ma ju ki tu ki mo la bi ki ka ju de su ba ka sai o wa ta ju ni de o wa ji O wani no on ka baya ta no koyi jab jere winda no ne ne ne iya o wajir de are an fara ya de wone jule hafsa kum ne mo ke ko ro ti ta jab jere ne aw ba kuma ke ti tur jab jere de ta jalla yuma na hafsa ko ro ti ta jamira al adina tu ala mutha jab jere de ta wa ta pe jule ma se ka pe jogi no ne no murda na yari no Yari non ha mai Umar Bekini Utsman Bekini yang dilapa Ye kurna menengah di kubur Dan dilapa ke Utsman Buka Pak Kampu yang aku juri Ha Dia di sini tu di lener Dan yang putih ta Jangan nuncet dan nasi di sini kan Hala ala bukannya hala Jangan akan wasi jillu jil Dekat jang rupon Dekat wu rupon Ha beri Allah Allah Hadith Nabi Salih radiyallahu anhu Kabawafi bilhaj Ponani nyekno kwa hina jangka Al-Quran surat Bara Kuduwa di sabu Uwati ni ilmu nahi Kampu ahli Kampu zikri itu kan Nabi Muta Ponani oya hina jangka Bara'atu minallahi wa rasuli Bara'atu minallahi wa rasuli Ilan ladina hatu minallahi wa rasuli Usuki hatu inna allaha Bari'u minan musyrikina wa rasuli warasulihi. Dengan di asyur ke warasuluhu. Dan hari ini, ke fadu'iyun bin fa'il. Kono jangwa wa orkanin janjiri inna allaha bari'un hila musyrikina warasulihi. Hadis Nabi Salih bin Uyubun Nikwa. Dia memandang nasi yang melalu. Dia memandang nasi yang melalu. Dia memandang nasi yang melalu. Dia gandang nahu wali. Al-fa'il wal-mabhul والفاعل والمفعول به سيد ميره وجنده كرم وجن قام مولانا عبد الله بن نحو بلغه ام وندي من دام قواعد النحو يوم قيل به في زمن عثمان عثمان نني قوم يهي الين عرب ترك العراق وتاريخ النوت في العراق قوم القران وجيني فقير قرش فهو لا نجيب قرش فهو بني هاني مثيرته O arti kisah mulia sinyala rumah sama awal di Madinah. Ini Utsman. Oh iya. ஒவ்வொரு பாடல உபாரம் பல அச்சிரிமீதீன நிலா கபயாதினோ கப்பாங்கிதி ஜோனிலோ கேதோ ஹேவுதி கோடா ஜூர்தமே வத்தனா ஹக்கிதோ கோலே ஜோக்கி கோடா வக்கி ரூதோ நீர்த கப்பரா கோங்குதி ஜனனு கேதே வக்கி வோது தக குர்ஆன வத்தஹால முக்கங் கத குர்ஆ ஜோனோ கோலே ஜரவோ தரகதி வோதி கொதேங்கோ வக்கி வீட்லோ நோய் குர்நாபு தை கப்பனா பாவே ஹோலா வீதி ஜோனோ தேக்கோ Inihi le kahapa kundi mumi. Kodi pala. Kaya nelang leng. De arahane tare. Winda wana lupa. Subaka di sahabare. Hola di windu gormudu. E hunja gormudu. De erkane no de wani rinom de wata de demke kupati wo de juri. Wani nampu neku bapa wata no. Demke rewote re leng nyeke ale re juri. Sijin nom hebike. On kai temi da ne no dem te jori e lei ne jurte be naba makka wonne naba madina wonne naba bambara wonne naba kufa wonne naba misra wonne ko ido ko keli jori jurte be kurmo parde dole e dune nde walo to ka jurte be luto dire kira awobe arda e mayre ne larda ko be kaido wobe anda ko tubo digo luti do no wobe anda ko kanti Usmana pun apa? Nyalah di gantar yang kaya lima dan hampa. Daftar lima dan hampa jadi. Mahir ke Usman. Nandi. Sejun ni dari. Dia bewan si mereka di mana sahaja. Juna Zaidi ni mulut sahaja cinta. Kau harus kesal di Rabi Al-Quran. Bewan si ni Juna Bako. Bewan si warna yang denuta. Angkat kala mutaw tawar di tahun. Bewan si lewat di nutah puru. Lehat mahe sengi tirin dengan orang antirinok. Nenere nende Umar de wala non nende zaman o wati tetta natta ka di Umar en abda hendi te mari e korti mate nurna na yari mi ha Usman fetti Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ke khilafa o fetti te kama o no Muawiya kana Muawiya o no gitra o fetti o lammi ni nende ko be te ko Marwan ibn Abdul Malik Anda Marwan ibn Abdul Malik ko antol lam minno Hajjaj ibn Yusuf asakati. Jono anda Marwan nani kani kani ikhtilaf al-qira'ah. Ko nana di dalam cerneng e jule yumma me hafai le'ah. Ko yi sindan nuk mana manuh. Wo si murna mafidya yumma me hafai. Imo huli wata wok te arwi. Fama lego ko marmone ko walaku huli enea. Kejibo nira ke Qur'an. Po ikan dan nongkau. Atau nira dan hendron Usmano ikunone. Bayu nedi. Ya yumma menghapta jurnu ni alman. Ko yumma menghapta jurnu ni jurnu kadab dan hanya yuk. Tahu Usman. Tahu hali fikir. Alamu ni jurnu kadab. Po yukun ini ya jurnu ngulih di jurnu tahan sohaku. Jurnu ni nyedi yuni mati. Saya kan usul sama forsudin. Edar nabi sama ku umil putih. Ala wa robot de sonna benara de wahida fo ajiro hayu ma men khatta de kini bayu ma men khatta de kini kisal ka ko marwan ibn abdul malik on jeli ha e abdullah ibn umar woni minya di ma men khatta ko benena ko baba do ko nan ken abdullah ibn umar ibn khatta o wi abdullah jaja ma men kini yo ma men de kini Kami salah bukisan kita ya jangan anda jamin anda tahu. Mari kita marwah asal lagi ya. Mungkin kalian jangan yang mana bila ujian marwah pun Abdul Malik. Marwah pun Abdul Malik. Nanti lewat India, siang walia. Kau tidak halalah sebab ada lagi itu. Kau asal lagi kau ini. Yang mampu di mana kau semua. Kau jadi orang di kau penjualan itu. Beli ni anda. Orini hulu wata embayu ajian nero jama ongara fama ene ko wana ko woni ko e laine be hauka luktu de dem ko dem buri bogu de ori do ngan di hon do wana ni ko war ko wadi ci fatu dewi awa ko no mo marwani wo kuma ne o sawdo shajaratu albay'a bayatu ridwa kanela be yeye dilana o no takka shajara hari jama o wati hakku de bagal ara hago rewa jomine wona ɗon dewal juula ɗon darsiɗiɗi wona ɗon fiiji o andi ɗum o arno ha o hewti o soppingal ka ɗindeɓe ka ɗaɗi o irtingal haa ngal laaɓi o waɗɗi leyde maggal batte maggal majji few jama on nanndimo ko ɗum waɗata ɗumumal lekkal tan nenaɗo yewidira e ley ɗum o rimi hulu waɗa jama on aro e rewa ngal min duunillah ko wi umar waɗi waɗu noota e jama on faami faamunde marwan bun abdoulmalik nde marwan bun abdoulmalik fettini noon abdoulmalik ibnu marwan noon ari on tawi noon hajjaji mum yeeso fa makkati woni lamdo tengo nde on ko ɗum si tawi neɗɗo goto meeɗama lamdede si hajjaji hajjaji noddimo lamdimo ni o min ko wonno wiiɗa langge min womi yaadima sinaka dunnara keeso ko a bandijo miɗa waafi heedi miɗa toni balawal miɗa ɓurti telamugojannoɗan ɗum ko seeɗa ina ko hettoto ɗum noon kaka bale makko o wi ko onno wiila marwan wi abdoulmalik bun marwan lamminnolan on oyi an ko a fakka ɗuuji on ina jeeya min hataya ko konno ɗoɗiri fakkatu makko wo ɓayi kanko ngaari e dow leydi min fo o taw alamo jonnalamo finawa maa ko ɗum o jogi direte ka joni ma ñanda woɓɓeno todirete hara ko ɗum ɗo woni illa ko yummamen hamta indira an aminatu ala nusham kamtoni hoolano en saltinede nden ɗo deftere ko wana noon ñalla subahanahu wa taala waɗi dina ka yaari ni ha yumma men hamno fettine nde ɗo hitande nde wiiɗen kalmo goɗɗo mbeɗi ko nden ɗon ɓuri sellude ko tawno gonɗino filla wondema yumma men hamno fettine muɗum hitande capannayyi e joyi woɓɓe no wi gaani ɗum woɓɓe no wi yeeso ɗum kono imam ibnu hajar al asqalani kal isaba e imam ibnul asir ka asadul ghaba ɓeɗo fo ɓe wi ko ɓuri sellude konge konguri haysino lurra ko fettingolɓe hitande capannayyi e joyi wanno ɓe kono mburna ɓawnelaɓe ko juuti ko waɗa noon nde ɗum ɗo feɗɗi oɗo usmane radiallahu anhu wara e nde ɗo hitande dilhijja filako yaarini haawi ɗen ari e juuɗe oɗo holno almasal yeeyondira siwata fitna o waɗu o ƴetti filako mo sippito jondi mo aawiya juurɗoɗen jiije mum hiɓɓi e gurdan mo aawiya yumma men hamtayano ha ɗum ɗon feɗɗi ɓe wi mbannoon kamɓe feƴƴini madina fo zamanu juurde wuurumaɓe mamɗen fof ala heldinoɗo mo ɗowtaade yumma men hamta suuro surrogol e nden ɗon hitaane sabu noon anndugol qiima maɓɓe on e valeur maɓɓe on e anndugol kadi koɓe darani islamu kon e janngugol kaɗo dina islam ɗum ɗo hino hollan imam cheikh ali karni ɓe makiri noon won sabi shiyatul insan hollaani neɗɗo ko mari qiima wo o fallata ko ɗum si tawi shi'a e ahlusunna wal jama'a ko senndiɓe ko ndaarugol neɗɗo o falti annda ko faltuɗo jogitoɗo ko faltuɗo annda ko woodi ka o hawriti ko ɗon ɓe duutodiri e shi'a shi'a ko ɗo jogitono aybina leñol nelaɗo ngol fo e ɓeyguure maɓɓe e ɗiɓɓe maɓɓe daro manda ɓe kamɓe ko ɗum si tawi ɓe wi ala koni ɓangal hakkil haa hewti mantugol neɗɗo aybina leñol makko ngo ɓeyguure nelaɗo ɓe e ɗiɓɓe maɓɓe ɓe e enndiraaɓe maɓɓe si neɗɗo ɗen hewi nelaɗo yiɗaaɓe ma ɗum darike wi waɗa ci'ara waɓɓeɓa kamɓeanone woɓɓe maɓɓe no hinna wo nelaɗo on sam siɓe anndi kamɓe tigiri na kamɓe jonnano nelal ngal ɓe jogitingal fu ɗum hino e deftere wiyetene haqiqatu shi'a haddala man hadi'a ko ɓori shi'a tigiri siwata shi'a janko e ɓen wonde allah subahanahu wa taala neni jibril kamɓe ci'ara waɓɓeɓa woyo addu nelal ngal jonna ali ibnu abi talibin wo ɓayri nelaɓe e ali no nannduɗo Jibril ari tari ngelabe adino jodati. Wo Jibril nanti ngelakal jodati. Nera hodi. Jodmen liya nabi komin luma kong wo Jibril wini nare laisya. Tungko papukon e jodmen anggang amdu kol koni fekile. E tungko kol Jibril anggang amdu kol konela. Wo jodmen liya jodmi ko anebi komin luma kong wo minami. Wo ahew dinei. Wo ni. Wo ko ko yoko na wo ko Muhammad wo jote ri ta o ri no ma dare no ko ya nyande ne la ko ne la hari ne jogi duubi tan tan ne nyande ne la ko ne la ali har ne jogi duubi je ko jonne ko mo duubi je ko ne la ko duubi je ko wo Jibril fal jonne ri a ta o ri no ma ko haali ni no ba afarji jibri wo jibri bi jibiyen bi ne ci fami jonna ni wo haa do ngal taw kay ne ka he yo ta ko ni jenni ta ne la ngal ta kay ne wo ko dulle la ni jabri ne la wo ko ali wo no ne la wo no yo mai ko wo bi ka ne la go ko haa na ko atta ne ka khilafa kadi ko do di majje ma ta majjere ne be jogi ne ko ne tawata ko zulmatu ba'daha fawqa ba'd ne jogi wi no ida akhraja yadahu lak yakad yara ko ngam majjere be do ko ro majakal hande ta shi'a shi'a wa ma daga bani ana tabu be jogi akhi na bo to yetero hatta qiya wa ni adamu ya bahari ma anta alayhi haqiqatan kala kaya mo ka wa na ya meeting ko hokko won ma ko ya wo wo de do men ko ha dina ko ko lu to dina ko shi an wa wa do to bay den an di don do na kala ko yi te tay no wayo ha de wayo ka ko nan do do na ko no wayi shi ha ka di ko no wayi an wa ko ko do ti tawi Allah subhanahu wa ta'ala ye tika tabiiya to insan holla di men do ko fal jata jala do ma ci kullu bi adam khata wa khayru khata'i at-tawwab te ka do holli e jala do ko je hollu le ngurda makala ko ne do o wala insan ko tahammil to wala yo me ngure ma o daro ni hollu gor ka di wonu gor ma fotto holla di fal jata ke ba kuduna hette tanya dur eta to wono kor ma bok yo salla ki fal jata ke ma kon lu bok ka woni mo ki aw ma wala ron di to to kon lu bok ka di ne to mo ya di fi to fal ju kon lu bok ka di ko bur mo ti re fal ju be men ko ne to ha to o ti ma de kan ara ti don le ya ko ni himmo de e duru su di re ta tanya ngurna ki ma ta khabar radiyallahu anha kon lu bok ka di nebe faani ko to woni wande ko wanano wakirte Allah subhanahu wa ta'ala yiltani be wano yumma me mumi salama jangirme te ma ko nona jeyano ko be salo ko be nela be jobbe faamo golbi be mari jikko be sattu ko faamo golbi be mari prode nawigu prode ni be mari kee bure dubi ma e toli ko nela do ngala yumma salatu salam tettu no ido ko metti be be e magi tsari ko tim ko sattu mum e tiru go ko nonno naw du gongo mi tora ko ya Allah subhanahu wa ta'ala iskane du ela ba be tora ni be ibi be desi be do be ma ki tsai ko tei kore ba ne tei kore ba ne ko tei kore ya be ma ki tsai ko to ko ma du ni la he chuma ko ka to ko hesi be do le ko be do no jo du me wi la sunna ga ahadi ila jaka ho ni ne ko o wotti o ma ma bala ga min al-islah ko ma o na kufa ko ni al mahsubu an al khaba ko al anbiya wal mursalin ko ni rena hu e faltu ko sarjata tu ko anna ba ba den enela kala ko ala reno sare ko mu abdaridun lil khaba wa ikhya ko ni kenara ba ala salatu salam ba di wa fi rali ummati al khata wa ikhya wa mastukrihu alayhi Jemaah kita pilihan ni yang pernah mati jadi. Dung kalian yettiti e ɗum ko ɓe batti e ɗum ko ɓe portaɓe waɗina ɗiɗo tan jogi dortaɓe. Cheikh Rahmata Salih ibnu Kahir siɓe sharha o hadis ɓe maki paɓe ɗon alhaba'u waɗni siyar mo nelaɗon ɓe maki moftene yafanama o woni siyar no mari ɓejje ɗiɗi. Si on kini yettitu waɗi ko haɓa Allah subhanahu wa ta'ala yaafotomo ko o waɗi kon sabu o yetti ko o waɗi. Wonon si o yettitu o jooɗi o ronki waɗude ko o yamira jooɗi nay yaafotomo farjere ko o yettiti kon kono o yaafata ko mo cippingol mo ko waɗaali kon. Kono ɗi waɗɗi misal neɗɗon ko haanɗo waɗde huunde wano neɗɗo no haɓa juulugol o alaa sanditi ka mo yettiti juuli alaa sanditi ese hara mo mari bakkaɓe ko yetti ko waɗi ko hare o alaa bakka kono tawde haray julde nden no selli ma ne jippike mo hara julde nden no yalla sede kippaaki mo ƴew alaa bakka jonno konno mo heddori ko yawgol kadi salli goo ara kadi juula ɗo fanke mo ko yamira mo hakki amma noti kari koko haɗa ko waɗi o yekkiti ɗon aray ko jippina wono neɗɗon no haɗa juuli ɗugol e soɓe harano ka ɓandu makko maka cejji ma cokkiɗi an yekkiti soɓe nan no ka ɓandu mano ka cojji ha o juuli o sandini o anditi soɓe ɗen ma o yiɗiɗe ɗon haray ko ɗum wiyete mo te hutelirɓe maji ko wiyete joni nelaɗo ko ɗumɗoɓe maji wufira li ummati alhaba'u wannisiya ɗo mari o yettitu ha o juulide soɓe ɗen haray ɗo ko huunde nde o haɗa nde o haɗa o waɗi juuliɗugole foɓe no haɗa kono sandigagol ko yamirore o accuɗon ko yamira accugol noon yamirore nden cippinta yamirore nde kono yettitugol wona ko haɗa ino yaawine neɗɗo ko waɗi ko haro yettitaki ko ɗum simo juuli yekkiti baddu ɗum waɗi soɓe ma feddi ɗinno waɗi soɓe o o tammini to andi ara julde nde to sello yoɓataɓe kadi to kono mo yekkiti salligaki juuli so tammini o anditi o o salligoto kadi o yoɓita julde nde goɗɗo feddi ɗi ko mayrina ko waɗugol ko yamira ha ko artugol ko haɗa ko ɗum ɗon to feddi ko ɗum sen naati e naman alkaba woni siyar en tawayi Allah subhanahu wa ta'ala yino yurma ɗeɗo hokke no yeññante moƴƴe kono noon faame almaadumu man asamahu llahu taala ko ɓuri moƴƴire kadi e jiyaɓe ɓen no nelaɗon ɓe makir noon ko hommagawato si fandi anditi tubayrutoon allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo wonno ko sañiniɗen yo faama gurna yimɓe ɓen hafsa radiallahu anha ummil muminin ɗen toɓe allahu subhanahu wa ta'ala hawrindinne ɗum koyiɗo weela kala ko tawga hawrondiri e muɗum e ko allah subahanahu wa taala yiɗi kon e ko nelaɗo yettini kon hara ko allah subahanahu wa taala woni balle muɗum kala ko tawta yalti e muɗum hara no lurdi ko allah subahanahu wa taala yi kon e ko nelaɗon yettini kon hara ɗum ɗon ko minni wamino cheitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wastaghfirullah alazim aljalila li wa lakum fastaghfiruhu innahu alghafuru rahim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم.